Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabawati rahmatullil alamin. Nabiya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-14 dari hari yang ke-4. Ada dorong fikih kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Qawaid Al-Fiqhiyah karya Yusuf Ibn Hasan bin Abdul Hadi yang dikenal dengan panggilan Ibn Mibrad rahimahullah ta'ala. Pada malam hari ini insyaAllah ta'ala kita akan memasuki kaidah yang ke-58. Berkata penulis rahimahullah, Al-Thaminatu wal-Khamsun, kaidah yang ke-58. Ini tentang syarat-syarat syahnya nikah. Tetapi syurutu sihhatin nikahi khamsatun. Syarat syahnya nikah ada 5. Oke. Baik, di sini beliau hanya menyinggung syarat yang beliau berikan ketentuan. Dan tentunya dimaklumi dalam pembahasan nikah ada pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana cara akad nikah itu. Kemudian ada namanya rukun-rukun nikah. Ya. Dan rukun nikah di dalam pernikahan ada 3. Yang pertama adanya sepasang suami istri yang telah memiliki kelayakan untuk dinikahkan. Ya, jadi kalau disebutkan memiliki kelayakan untuk dinikahkan, berarti sudah dipastikan keduanya bukan orang yang bersaudara, keduanya bukan orang yang sesusuan, ya, dan seterusnya. Dari hal-hal yang menahan seseorang itu dinikah. Kemudian yang ketiga, yang kedua dari rukun nikah adalah adanya ijab dari wali atau siapa yang mewakilinya. Dia berkata, saya nikahkan kamu dengan si fulan, atau dia, saya nikahkan kamu dengan si fulan, atau saya nikahkan kamu dengannya. Ini kata ijab. Kemudian rukun yang ketiga ada kata qabul, lafaz yang keluar dari si suami atau siapa yang mewakilinya. Dia berkata, qabil Tuhan yang nikah, atau qabil Tuhan yang zawaj, saya terima nikah ini. Dan semisal dengan itu. Baik, itu rukun nikah. Dan sini penulis membahas tentang syarat syahnya nikah. Dan beliau terangkan 5 syarat. Yang pertama ada beliau, rahimahullah, ta'yinu az-zawjain. Yang pertama menentukan 2 mempelai. Menentukan 2 mempelai. Ya, jadi tentukan setiap dari keduanya. Calon pengantin laki-laki yang mana, calon pengantin perempuan yang mana. Ya. Tidak cukup seorang itu mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putriku. Padahal orang tersebut mempunyai banyak anak perempuan. Ya. Dia mempunyai banyak anak perempuan. Harus dia sebut. Dengan penyebutan yang menetapkan siapa yang dimaksud dengan putrinya. Kalau dia punya 3 anak perempuan, yang pertama, yang kedua, dan ketiga, disebutkan, saya nikahkan kamu dengan putriku yang kedua. Lalu disebut namanya, fulana. Ya. Jelas ya? Ini penyebutan atau sifat yang membedakannya. Ya. Baik. Ini syarat yang pertama. Ini disyaratkan karena di dalam masalah akad semuanya harus jelas. Dan ini juga dibangun di atasnya riba yang akan diterangkan nanti. Maka semuanya harus dijelaskan. Kemudian yang kedua dari syarat, kata beliau, wa ridahuma, dan riba keduanya. Di mana setiap dari dalam mempelai riba, ia dinikahkan dengan pasangannya. Dia riba dinikahkan dengan pasangannya. Kalau salah satu dari keduanya dipaksa, maka itu tidak syah. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, la tukabu al-ayyim hatta tusta'mar, walal bikru hatta tusta'dan. Perempuan yang ayyim, yang janda, tidak boleh dinikahkan hingga dia dimintai pendapat. Dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai diminta izin darinya. Sampai diminta izin darinya. Maka ini hadis menunjukkan, disyaratkan riba dari keduanya. Dan ini masuk ke dalam akad. Dan umumnya akad itu disyaratkan ada salin riba antara kedua belah pihak. Iya. Kecuali kalau mempelai perempuannya masih kecil, dia belum balig, maka bagi walinya boleh menikahkannya walaupun tanpa izinnya. Walaupun tanpa izinnya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah masih kecil belum balig. Iya. Aisyah radhiyallahu taala anha masih kecil belum balig. Ini dilakukan oleh Nabi SAW, afdal khalq, makhluk yang paling baik, paling merahmati manusia, yang paling memikirkan kemaslahatan. Ya, karena itu sebagian orang yang mengkritik tentang nikah dengan anak kecil, ini kritikan bukan pada tempatnya, mengikuti hawa nafsu. Ya. Alasan mereka, anak kecil belum boleh dinikahkan. Bisa memberikan banyak bahaya pada anak itu. Nah, sampai sebagiannya menyebutkan kisah-kisah yang tidak baik. Ada yang meninggal karena pendarahan, karena dinikahkan di masa kecil, ya, dan seterusnya. Ini pemikiran orang yang tidak mengerti syariat. Ya. Kalau yang mengerti syariat, ini pembahasan tentang dibolehkannya. Adapun tentang muasyarah, hubungan antara suami istri, itu dibahas, dibahas juga di dalam fikih, bagaimana hubungan yang baik, hal yang menyebabkan apa namanya terjadi kebaikan antara suami dan istri, tidak membahayakan yang lain, adakannya tidak membahayakan, ya, dan seterusnya dari kaidah-kaidah syariat. Dan ini tidak akan apa namanya mengganggu suatu pernikahan, dan hal-hal yang disebutkan itu tadi itu adalah kejadian-kejadian terjadi pada sebagian orang. Ya, bukan sebuah hukum syar'i yang menjadi ukuran. Baik, karena itulah syarat umum yang disyaratkan adalah riba antara kedua mempelai. Kemudian syarat yang ketiga, kata penulis rahimahullah, wal wali, disyaratkan wali. Ya, syaratkan wali, maksudnya menikahkan perempuan itu adalah walinya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, la nikah illa biwali wa syahidai adilin, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Dua saksi yang adil. Jadi harus dinikahkan dengan walinya. Kalau seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, nikahnya batil, tidak syah. Iya. Nah, pensyariatan harusnya ada wali, ini dari keindahan syariat. Ya, karena kalau dibuka pintu perempuan bisa menikah tanpa izin walinya, mungkin akan banyak terjadi kerusakan, terbuka pintu zina, ya, dan selainnya. Dan perempuan dimaklumi, ya, pandangannya pendek, dia kadang sulit memikirkan apa yang merupakan maslahat baginya. Dia kalau berpikir hanya sudut pandangnya pendek, tapi berbeda dengan walinya laki-laki dan kalangan laki-laki. Dia akan berpandangan jauh apa yang maslahat dan baik untuk putrinya. Karena itu disyaratkan yang menikahkan adalah walinya. Dan di dalam Al-Quran tentang masalah nikah, pembicaraannya Allah tujukan kepada wali-wali para perempuan. Wankihul ayam minkum, dan nikahkanlah anak-anak perempuan, garis-garis dari kalian, di apa namanya, budak-budak perempuan di antara kalian, atau apa namanya, para perempuan di antara kalian, ini ditujukan kepada walinya. Wa ankihu, hendaknya kalian menikahkannya. Dan selainnya dari ayat-ayat ya, yang dimaksud dengan wali itu adalah wali perempuan dari pihak laki-laki. Ya. Wali perempuan dari pihak laki-laki. Yang paling tinggi dari tingkatan walinya adalah ayah si perempuan. Kemudian yang kedua, siapa yang diwasiatkan untuk ayahnya menikahkannya, atau ayahnya mewakilkan kepadanya. Kemudian yang ketiga, kakeknya. Ya, sebab dia pengganti dari ayah kalau tidak ada ayah. Kemudian yang keempat adalah anak laki-lakinya. Dan kalau tidak ada anak laki-laki, ada cucunya, boleh cucunya menikahkan. Ya. Kemudian berikutnya dari urutan wali adalah saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya yang seayah dan seibu, atau saudara laki-lakinya yang seayah saja. Jelasnya itu wali. Kemudian yang kedua adalah anak dari saudara laki-laki. Dan berikutnya anak dari saudara laki-laki. Kemudian urutan walinya adalah pamannya. Paman dari pihak ayahnya, tentunya. Ya. Kemudian setelah itu akhobahnya yang paling dekat dalam urutan warisan. Ya. Kemudian kalau dia bekas budak, dari walinya juga adalah tuannya yang membebaskannya. Dan terakhir, kalau tidak ada seluruh wali itu, maka walinya adalah hakim, adalah pemerintah. Iya, itu adalah walinya. Nah, makanya persyaratan wali harus diketahui. Dia dari syarat yang penting, dari syarat sah nikah. Nah, ini diperhatikan. Ini diperhatikan. Dan maqasid syariah hendaknya dijaga. Kadang sebagian orang apa, tidak punya fikih yang bagus terhadap agama. Oh, tidak ada ayahnya, tidak ada saudaranya, tapi ada saudara laki-laki ibunya. Boleh saudara laki-laki ibu menikahkan? Hah? Tidak boleh. Dari pihak ibu tidak ada wali. Yang ada wali hanya dari pihak siapa? Ayah saja. Nah, kalau tidak ada walinya dari pihak ayahnya, maka yang menikahkan adalah pemerintah. As-sultanu waliyu man la waliya lah. Pemerintah adalah wali orang yang tidak punya wali. Dan kadang ada sebagian orang, dia masuk dalam poin-poin perselisihan. Dia melamar seorang perempuan, ayahnya tidak setuju. Ayahnya tidak setuju. Baik, ayahnya kan wali, ada wali yang lain. Datangi pamannya, oh pamannya setuju, pamannya nikahkan. Akhirnya berkelahi antara ayahnya dan pamannya. Dan ini juga pemikiran yang kurang wajar. Jelas ya? Kalau ayahnya tidak setuju, dilihat kita ketidaksetujuannya bagaimana, apa posisinya. Kalau tidak setuju, urusannya ke KUA, angkat ke pengadilan, itu urusan hakim. Nanti si ayah dipanggil, kenapa dia tidak nikahkan, apa sebabnya, dan seterusnya. Sebab kalau dia berikan langsung datang ke pamannya atau saudaranya yang menikahkan, itu namanya mengajak apa? Membuat pertengkaran. Ya, begini dari poin-poin yang hendaknya diperhatikan. Jelas ya? Jadi harus ada dengan harus ada wali yang menikahkan. Ya. Kemudian syarat yang keempat, wasyahadah. Disyaratkan adalah harus dipersaksikan. Disaksikan oleh dua orang yang hadir. disaksikan oleh dua orang yang adil. Nah, berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, la nikah illa bi wali wa syahidai adilin. Tidak nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, harus dua saksi yang adil. Iya. Dan ini termasuk syarat. Kalau tidak ada saksinya, maka tidak syah nikahnya. Tidak syah nikahnya. Nah, ya. Kemudian syarat yang kelima, al-kafa'ah. Kata penulis al-kafa'ah. Al-kafa'ah itu secara bahasa artinya al-musawah, sama, ya, sederajat, selevel itu musawah. Dan kalau dikatakan itu artinya al-kafa'ah. Apanya itu artinya al-kafa'ah. Dan al-kafa'ah itu pada lima masalah, katakan kafa'ah. Dia dikatakan sekufu, sebanding, sama, kafa'ah, itu pada lima hal. Yang pertama, pada agama. Ya, pada agama. Jelas ya? Nah, ada si suami, orang yang taat beribadah, bagus beribadah, ya, maka nikahnya dengan orang yang rajin ibadah juga. Jangan nikah dengan perempuan yang fasik. Demikian pula perempuan yang baik-baik tidak dinikahkan dengan laki-laki yang fasik, karena tidak sama di dalam apa? Agamanya. Kemudian yang kedua dari kafa'ah adalah sama dalam kedudukan, sama di dalam kedudukan atau di dalam nasab. Nah, ya, bagi mereka yang mengatakan sekafa'ah dalam hal ini, tidak boleh orang ajar nikah dengan orang apa? Arab. Ya. Dan sebaliknya, ini kafa'ah ya. Baik, yang ketiga, disebut kafa'ah adalah di dalam masalah kebebasan. Dalam masalah kebebasan. Ya, tidak boleh budak nikah dengan apa? Orang yang bebas. Kemudian yang keempat, di dalam masalah pekerjaan. Ya, nggak boleh orang yang pekerjaannya bagus nikah dengan pekerjaannya apa? Jelek. Kemudian yang kelima, di dalam masalah kelapangan. Ya, tidak boleh nikah orang yang punya kelapangan kaya dengan orang yang susah. Ya, ini lima hal ukuran kafa'ah. Tapi menjadi poin di sini, apakah kafa'ah disyaratkan atau tidak? Ini dua pendapat. Penulis di sini menganggap poin ini adalah syarat. Dan ada pendapat yang kedua juga di mazhab Hambaliyah dan di pendapat ulama yang lainnya, bahwa tidak disyaratkan kafa'ah. Tidak disyaratkan kafa'ah. Dan ini pendapat lebih kuat, bahwa kafa'ah tidak disyaratkan, dengan dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Quraisy untuk menikahi Usamah bin Zaid. Jadi maklumi bahwa Fatimah binti Quraisy Qurasyiyah, ya, dari Bani Quraisy, nasabnya nasab mulia. Ya. Dan Usamah bin Zaid, ya, beliau dari keturunan budak, bekas budak ayahnya. Jelas ya, jadi beda dari sisi nasab. Bersama dengan itu Nabi SAW menikahkannya, menunjukkan bahwa kafa'ah bukan hal yang disyaratkan. Bukan hal yang disyaratkan. Kalau begitu syarat yang kelima di sini disebut oleh penulis, pendapat yang lebih kuat bahwa syarat yang kelima tidak disyaratkan. Jadi hanya berapa? Hanya empat syarat saja. Karena itu tidak apa-apa orang kaya nikah dengan orang miskin, itu tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Kalau budak nikah dengan apa namanya? Bebas, ini memang ada pembahasannya. Ya, ada pembahasannya, ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan pun itu hanya di posisi kalau memang tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Baik, dalam masalah berbeda agama, kalau terjadi perbedaan agama, ya, tidak dibolehkan seorang muslimah dinikahi oleh seorang apa? Seorang kafir. Ya. Ini adalah hal yang tidak diharamkan. Tapi seorang mukmin laki-laki nikah dengan perempuan kafir, boleh atau tidak? Ya, ini dibolehkan. Ini dibolehkan kalau memang dia melihat ada sisi apa maslahat untuknya, walaupun sejumlah ulama berpendapat sama sekali tidak boleh. Laki-laki dan muslim sama sekali tidak boleh menikah dengan orang kafir. Jadi ini pendapat punya sisi kekuatan, di mana seorang muslim itu harus selalu menjaga agamanya. Teman duduknya saja dia hindari, dia hati-hati dari teman duduk yang jelek, apalagi ini teman hidup. Ya. Teman hidupnya, kalau teman duduk saja suruh hati-hati pilih yang bagus, apalagi memilih apa? Teman hidupnya. Nah, baik. Akhirnya hukum yang berkaitan dengan masalah syarat nikah. Ya. Selesai sudah kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-58. Kita berpindah kepada kaidah yang ke-59. Kata penulis rahimahullah ta'ala, At-tasiatu wal-khamsun, kaidah yang ke-59. Ini termasuk kaidah yang bagus di sini, disebutkan oleh penulis, termasuk hal yang apa namanya, sangat mudah sekali kalau dipahami dengan baik, diambil sebagai kaidah yang membantu di dalam membedakan siapa yang mahram dan siapa yang bukan mahram. Ini kaidah tentang al-muharramat bin nikah, siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Jelas ya? Kata penulis rahimahullah, al-muharramatu bin nikahi salatatu aqsam. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi itu terbagi tiga. Terbagi tiga. Pertama, muharramatun ala ta'bid. Pertama, yang diharamkan selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Dan yang kedua, ada muharramatun ila amad. Ada yang diharamkan tidak boleh dinikahi untuk sementara saja. Untuk sementara. Yang ketiga, nanti ada muharramat li'arid. Ada yang tidak boleh dinikahi karena suatu apa alasan tertentu, yang dimana alasan itu sewaktu-waktu bisa hilang. Nah, ini tiga keadaan. Ini tiga keadaan disebut oleh penulis di sini, dan sekali lagi ini kaidah yang disebut oleh penulis ini cukup kalau dipegang, dipahami dengan baik, dia akan pandai membedakan siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Kata beliau, muharramatun, yang pertama muharramatun ala ta'bid, yang diharamkan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Ya. Wa kunna arba'atu aqsam. Yang diharamkan selama-lamanya tidak boleh dinikahi, ini ada empat golongan. Ada empat yang tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Yang pertama, kata beliau, muharramatun bin nasab. Ada yang perempuan yang diharamkan dinikahi karena nasab, hubungan kerabat. Wa kunna sabaqun, dan ini ada tujuh perempuan. Ya, tujuh perempuan ini itu yang disebut di dalam Al-Quran. Ayat yang menjadi patokan di dalam masalah mahram itu ayat di surah Nisa, ayat 23 dan 24. Kalau ingin diambil sebelumnya, ayat 23 ayat 22 juga ada pembahasan tentang menikahi istri ayat. Jelas ya? Jadi ini ayatnya di surah Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht." Ini tujuh ya di awal ayat. Tujuh di awal ayat ini yang disebut muharramatun bin nasab. Yang diharamkan secara apa? Secara nasab. Kita rinci tujuh ini siapa? Yang pertama, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Jadi ini yang pertama, yang tidak boleh dinikahi oleh siapa? Ibu. Ibu itu adalah perempuan yang mempunyai jasa atas kelahiran seseorang. Ya. Dan masuk di dalam ibu adalah ibunya yang melahirkannya. Dan masuk juga di dalam kategori ibu, neneknya. Ya. Ibu dari ibunya. atau ibu dari ayahnya, dan masuk juga di dalam ibu apa? Ya. Buyutnya. Jelas ya? Dan seterusnya ke atas sampai kalau nenek moyangnya masih hidup, nenek moyang juga. Baik. Ini yang dimaksud dengan ibu ya. Jadi ibu semuanya mahram, tidak boleh dinikahi. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam ayat disebutkan wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Ya. Anak-anak perempuan masuk di dalamnya, anak perempuannya langsung. Ya. Anak perempuannya langsung. Dan masuk di dalamnya anak perempuan bermana cabang dari anak-anaknya. Ya. Cucunya. Cucu perempuan. Apakah cucu perempuan dari anak perempuannya atau cucu perempuan dari anak laki-lakinya? Ya. Jelasnya terus ke bawah. Kalau punya cicit, cicit perempuan juga mahramnya. Dari anak laki-laki maupun dari apa? Anak perempuan. Itu semuanya masuk di dalam firman Allah, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Kemudian yang ketiga, dari yang diharamkan secara nasab, di dalam ayat dikatakan wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Dan saudara perempuan di sini masuk saudara perempuan seayah dan seibu. Dan masuk saudara perempuan, saudara perempuannya yang seayah saja dengannya. Dan masuk juga di dalamnya saudara perempuan yang seibu dengannya. Jelas ya? Ini semuanya mahramnya. Ya, semuanya mahramnya masuk di dalam kata wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian. Ya, ini bibi dari pihak siapa? Hah? Pihak ayah, saudara perempuannya ayah. Itu disebut ammat. Nah, yang disebut ammat. Maka ammat, ya, dari pihak ayah, maka ya saudara perempuannya ayah, itu disebut ammat. Ya, terus ke atas. Ya, saudara perempuannya kakek juga disebut apa? Amma. Jadi juga dihitung sebagai mahramnya. Baik. Kemudian berikutnya yang keberapa? Yang kelima, wa khalatukum. Khalatukum ya, adalah saudara perempuan dari pihak ibu. Ini saudara perempuannya ibu. Ya. Saudara perempuannya ibu atau saudara perempuannya nenek dan seterusnya ke atas. Itu dihitung apa? Dihitung mahram, masuk ke dalam khala. Kemudian yang keenam, wabanatul akhi. Wabanatul akhi, dan anak-anak perempuannya saudara laki-laki. Ini kemenakan perempuannya dan saudara laki-laki. Kemenakan perempuannya dan saudara laki-laki. Masuk di dalamnya, ya. Kemenakan perempuannya, dan masuk pula di dalamnya, ya. Cucu dari kemenakannya, apakah kemenakannya laki-laki atau perempuan? Jelas ya? Kemenakannya laki-laki dan perempuan. Iya. Si A, dia punya saudara. Ya, si apa namanya? Si B, laki-laki. Ya. Si B ini punya anak perempuan. Satu, dan punya anak laki-laki tiga. Ya. Jadi anak perempuan si apa, si B ini adalah mahram bagi siapa? Si A, sebab dia adalah anak dan saudara laki-lakinya. Setiap dari anak perempuan ini yang satu punya anak lagi, punya anak perempuan. Dan anak laki-lakinya tiga, semuanya punya anak perempuan. Maka semua anak perempuan ini empat orang, cucunya, ini semuanya mahram bagi siapa? Bagi si A. Jelas ya? Itu tadi mana ucapan yang saya sebutkan, anak-anak dan saudara laki-laki, apakah anaknya langsung atau cucunya, itu semuanya adalah apa? Adalah mahramnya. Baik, kemudian yang ketujuh, wa banatul ukh, dan anak perempuan, saudara perempuan, ya, saudara perempuan. Kalau dia punya saudara perempuan, punya anak, maka kemenakan perempuannya itu adalah apa? Hah? adalah mahramnya. Demikian pula anak dari seluruh kemenakannya. Apakah kemenakannya laki-laki dan perempuan punya anak perempuan, maka seluruh anak dari kemenakannya adalah apa? Adalah mahramnya. Baik, selesai sudah ya. Ini yang pertama, muharramat bin nasab. Yang diharamkan dinikahi secara apa? Secara garis nasab. Hubungan nasab. Ya. Yang kedua, kata penulis rahimahullah, wa muharramatun birraba'. Ya. Dari yang diharamkan dari raba'ah. Diharamkan secara apa? Secara raba'ah. Karena hubungan susuan. Wa hunna sab'un. Dan ini juga jumlahnya berapa? Hah? Jumlahnya 7. Ya. Jumlahnya 7 sama dengan jumlah yang diharamkan secara apa? Secara nasab sama. Ya, dan sama rinciannya. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Yuhramu minar raba'a ma yuhramu minan nasab." Menjadi mahram karena sesusuan, apa yang menjadi mahram karena apa? Karena nasab. Karena itu kalau seorang perempuan, ya, seorang perempuan menyusu kepada seorang ibu, maka perempuan ini adalah mahram bagi suaminya. Dia adalah mahram bagi anak laki-lakinya. Dia adalah mahram bagi saudara laki-laki, ayah dan ibunya. Dia adalah mahram bagi kakeknya. Ya, kakek dari ayahnya, ayah susuannya atau kakek dari ibu susuannya. Jelas ya? Dia adalah mahram dari kemenakan untuk ibu susuannya. Sama dengan apa namanya? Siapa yang menjadi mahram binasa? Ya, karena memang Nabi bersabda, "Yahrumu minar rawa'a ma yahrumu apa? Minan nasab." Menjadi mahram karena menyusui apa yang menjadi mahram karena nasab. Dan di dalam kelanjutan ayat disebut dua dari susuan, "Wa ummahatukum allati arba'nakum," dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. "Wa akhwatukum minar rawa'a," dan juga saudara-saudara perempuan kalian dari sesusuan. Ya. Seorang lelaki menyusu dari seorang ibu, maka ibu susuannya adalah mahramnya. Ya, anak perempuan dari ibu itu sama dengan saudara perempuannya, mahram baginya. Iya. Kemudian cucu perempuan dari ibu itu adalah mahramnya, sama dengan apa? Kemenakan dia sendiri. Kemudian kalau si ibu punya paman, punya bibi, ya dari pihak ayah atau pihak ibu semuanya adalah mahramnya. Demikian pula ada bibi dan bibi dari pihak ibu, dari pihak ayahnya juga adalah mahram bagi laki-laki itu. Karena sama saja dengan ayahnya, ayah susuannya sama dengan ayahnya. Demikian pula ya neneknya dari pihak ayah maupun pihak ibu adalah mahram bagi laki-laki yang menyusup pada si ibu tersebut. Jelas ya? Baik. Ya, jangan dianggap kaitannya dengan si ibu saja, juga kaitannya dengan si ayah. Ya, karena kalau si ibu dianggap mahramnya, maka si ayah juga dianggap apa? Dianggap mahram. Karena pemilik susu sebenarnya siapa? Suami atau ibu? Suami. Jelas ya? Baik. Ini bahasa dalam ilmu fikih ya, maksudnya hukum kepemilikan dia yang memilikinya. Ya, si perempuan istrinya. Si perempuan adalah istrinya. Dia melahirkan disebabkan karena apa? Karena suami. Ya. Karena itu dia dikatakan dia sahibul laban, pemilik susu. Ya. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Baik, yang ketiga, kata penulis rahimahullah, dari siapa yang diharamkan untuk selama-lamanya? Wa muharramatun bil masahara. Siapa yang diharamkan karena musaharah, ada hubungan nikah. Wa hunna arba'un, dan ini ada empat perempuan yang diharamkan. Ya, ada empat ya. Kita apa namanya lihat dari jadi terangkan di ayat ke-22 dari surah Nisa dan juga ada di kelanjutan ayat 23 yang saya bacakan tadi. Kita mulai dulu dari ayat yang ke-22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kalian menikahi apa yang dinikahi dari ayah-ayah kalian. Jangan kalian menikahi istri-istri yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Jadi yang pertama yang diharamkan, istri ayah. Jadi siapa saja yang sudah syah menjadi istri ayahnya, pernah dilakukan akad nikah kepadanya, walaupun sekadar akad nikah, baru akad setelah itu dicerai, belum ketemu, belum berdua dan seterusnya, tapi sudah dinikahkan, sudah pernah akad, maka dia diharamkan apa? Baginya. Ya, sebab itu dianggap ibunya. Dianggap apa? Ibunya. Demikian pula kalau kakeknya pernah menikah dengan perempuan, maka seluruh istri dari kakeknya adalah apa? Haram untuk dia nikahi. Jelas ya? Jadi kalimat perempuan yang dinikahi oleh ayah, ayah bisa bermana ayah kandungnya, apa ayahnya langsung, atau bisa bermana kakeknya, ya, dan seterusnya kata. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua disebutkan di dalam kelanjutan ayat di surah Nisa yang saya bacakan tadi, wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu para istri kalian. Ya. Ibu-ibu para istri kalian. Jadi seorang kalau punya istri, ya istrinya, ya, ibu dan istrinya masih hidup, maka ibu dan istrinya itu adalah mahramnya. Ibu dan istrinya adalah apa? Mahramnya. Masuk di dalamnya ibu dan istrinya, nenek dari istrinya, ya, dan seterusnya ke atas. Semuanya adalah apa? Semuanya adalah mahramnya. Karena dia dihitung sebagai ibu dari istri. Ya. Ibu dari istri. Baik. Dan masuk juga di dalamnya. Ya. Jadi ibu istrinya, demikian pula nenek-neneknya. Karena neneknya kan untuk istri banyak. Ya. Paling tidak dia punya berapa? Dua nenek. Satu nenek dari ibu, satu nenek dari apa? Dari ayah. Ini kalau kakek dari ayahnya nikahnya cuma satu, atau kakek dari ibunya nikahnya cuma satu. Karena itu saya katakan sekurang-kurangnya dia punya dua nenek. Dari ayah dan apa? Ibu. Dan dua-duanya adalah mahram bagi suami. Mahram bagi siapa? Suami tidak boleh dinikahi. Ini makna dari ibu istri-istri kalian. Kemudian yang ketiga, dari perempuan yang tidak boleh dinikahi karena ada hubungan pernikahan, adalah anak perempuan dari istrinya. Anak perempuan dari istrinya, apabila dia telah dukul dengan istri itu. Jelas ya? Ini dibedakan antara dukul dengan tidak. Jadi kalau dia sudah berduaan dengan si istri, itu sudah disebut dukul namanya. Maka seluruh anak-anaknya sudah menjadi mahramnya. Tapi kalau baru di akad nikah, sebelum ketemu sudah ditalak, nah ini belum apa? Belum menjadi mahramnya. Ya, dan ini dalilnya adalah ayat, kelanjutan ayat, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّذِي فِي خُجُورِكُمْ مِنْ نِسَيَاتِكُمُ اللَّذِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ أَيْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاكَ عَلَيْكُمْ. Ya. Dan robibah kalian, yaitu anak-anak perempuan dari istri kalian. Jadi siapa menikah dengan perempuan? Perempuan ini punya ya anak perempuan dari suami yang lain. Maka seluruh anak perempuannya ini dari suami yang lain, ketika ibunya dinikahi dan sudah berduaan, maka seluruh anak perempuannya menjadi apa? Menjadi mahramnya. Dan dalam ayat dikatakan, anak-anak perempuan kalian yang tinggal di kamar-kamar kalian dari istri-istri kalian yang kalian sudah masuk berduaan dengannya. Kalau kalian belum masuk berduaan dengannya, maka tidak apa-apa bagi kalian. Maksudnya dia bukan mahram. Dan kalimat di kamar-kamar di sini, di hujurikum, ini mimbabit taglib, penggunaan kebanyakan. Sebab kebanyakannya, ya, seorang perempuan kalau diikuti, anak-anak perempuannya ikut bersama apa? Bersama istrinya. Ya. Ada di dalam asuhannya dan apa namanya pangkuannya. Kalau ternyata anak perempuannya tidak ikut bersama istrinya, tapi dia ikut kepada ayahnya, ikut kepada suaminya, suami yang lama, Jelas ya? Apakah dia dihitung mahram atau tidak? Nah, ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ini itu mahram kalau tinggal bersama ibunya. Jelas ya? Tapi yang benarnya penyebutan dalam ayat ini mimbari taglib kebanyakan. Sebab kebanyakannya begitu. Hukum asalnya semuanya sama. Yang penting anak perempuannya tinggal bersama ibunya atau tidak. Yang penting dia adalah anak perempuan dari istri yang dia, dari perempuan yang dia nikahi. Maka itu dihitung sebagai apa? Sebagai mahramnya. Ini yang keberapa sudah? Yang ketiga, yang keempat. Dan perempuan yang diharamkan karena sebab nikah adalah istri dari anaknya. Ya, ini di kelanjutan ayat, wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Wa halail dan istri-istri dari anak laki-laki kalian dari tulang rusuk kalian, dari tulang kalian, dari keturunan kalian. Ya, kalau dia punya anak laki-laki, ya, dari anaknya sendiri, maka istri dari anaknya itu adalah apa? Hah? Istri dari anaknya adalah mahramnya. Iya. Jelas ya? Istri dari anaknya adalah mahramnya. Demikian pula kalau cucunya menikah, maka istri dari cucunya adalah apa? Juga mahramnya. Demikian pula kalau cicitnya menikah, maka istri dari cicitnya adalah apa? Mahram. Itu maknanya. Min abna'ikum. Baik, baik, ini empat ya. Empat perempuan yang diharamkan disebabkan karena musahabah. Dan yang keempat, kata beliau, dari perempuan yang diharamkan menjadi mahram, diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, kata beliau, wa muharramatun bisabab. Ada yang diharamkan karena sebab. Dan ini dalam satu pembahasan. Wa huwa al-an, yaitu pada perempuan yang terjadi mula'ana. Ya. Terjadi mula'ana. Ya, mula'ana ini dimaklum ya. Seorang suami menuduh istrinya berzina. Dan suami tidak punya bukti. Dia tidak punya bukti. Maka dalam hukum syariat, dia boleh bersumpah. Dengan 4 kali sumpah, bahwa benar istrinya berzina, dan dia sumpah yang kelima. Ya. Kalau apa namanya? Semoga laknat Allah ditimpakan kepadanya apabila dia tergolong orang yang berdusta. Maka dia sumpah seperti itu. Kalau suami sudah bersumpah seperti itu dan istri tidak membalas dengan sumpah, maka dijatuhkan hukum terhadap istri bahwa benar dia berzina. Tapi kalau istri menolak, dia juga membantah dengan bersumpah. Dia bersumpah 4 kali sumpah bahwa dia tidak berzina, bahwa suaminya berdusta dalam tuduhannya, dan di sumpah yang kelima dia berkata, semoga kemurkaan Allah menimpaku kalau suamiku benar dalam tuduhannya. Kalau si istri sudah bersumpah, maka dia tidak dihukum. Nah, ini kalau istri juga bersumpah, inilah yang disebut mula'ana. Dan kalau sudah terjadi mula'ana, ini berpisah selama-lamanya sudah. Ya, salah satu dari keduanya kan pasti dusta, iya. Tidak mungkin dua-duanya benar. Iya kan? Salah satu dari keduanya pasti dusta. Ya. Maka di sini oleh Nabi dipisahkan selama-lamanya. Ya, karena itu di riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang mula'ana, ya, itu keduanya dipisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bisa lagi berjumpa selama-lamanya. Walaupun si istri setelah mula'ana nikah lagi dengan 10 laki-laki, ya, itu tidak bisa kembali lagi. Sebab dia sudah apa? Menjadi haram untuk apa? Selama-lamanya. Baik, ini empat ya, yang diharamkan untuk selama-lamanya. Dan sebenarnya ini diuraikan oleh penulis sebab kebanyakannya orang perlu hukum ini. Dan ada sebenarnya yang kelima diterangkan di sini, diterangkan di dalam buku fikih. Karena yang kelima ini orang tahu tidak tahu juga tidak berpengaruh. Yang kelima dia diharamkan karena kemuliaannya, yaitu siapa? Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu muharramat bil ihtiram namanya. Istri-istri Nabi SAW itu tidak boleh dinikahi. Jelas ya? Jadi kalau ingin didetailkan, semuanya ada 5 aksan. Cuma penulis menyebut 4 saja. Ya, sebab kita ini hidup ya, tidak di masa siapa? Nabi SAW. Kita tahu tidak ada yang pengaruhnya. Baik. Kemudian yang kedua kata beliau, wal muharramatu ila amat. Yang kedua dari perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, ada yang diharamkan dinikahi sementara. Wa kunna isman. Dan perempuan yang sementara dia boleh nikah ini ada dua golongan. Yang pertama muharramatun li ajlil jama'. Ya. Ada yang perempuan yang diharamkan dinikahi karena menggabungkan. Ya. Menggabungkan. Dinikahi sekaligus. Nah, itu enggak boleh. Wa huwa thalathatu aqsam. Dan yang seperti ini ada tiga. Yang pertama jama' bainal ukhtayn. Yang pertama mengumpulkan antara dua saudara perempuan. Jelas ya? Jadi si A si dua saudara perempuan ya. Nah, salah seorang dari keduanya dinikahi. Begitu saudaranya dinikahi, maka saudaranya yang lain haram baginya. Tidak boleh dinikahi. Tapi tidak boleh dinikahi untuk apa? Untuk sementara. Ya. Kalau istrinya meninggal, dia ingin menikahi saudaranya, boleh atau tidak? Boleh. Karena itulah adalah penulis, dia pengharamannya untuk apa? Sementara. Ini mengumpulkannya yang dilarang. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antajima'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan kalian mengumpulkan antara dua saudara perempuan kecuali apa yang telah lalu. Dan kalau sudah berlalu, dimaafkan dosanya. Ya, tapi dia tetap memilih antara dua bersaudara, siapa yang dia pilih. Bukan artinya dimaafkan, oh sudah terlanjur saya nikahi dua-dua, enggak apa-apa tinggal bersama saya. Tidak. Ya, tapi dia pilih salah satunya, dosanya dimaafkan. Karena dulunya dia tidak tahu hukumnya atau itu terjadi sebelum masa dia masuk Islam. Jelas ya? Baik. Kemudian kata penulis yang kedua dari yang tidak boleh haram dinikahi sementara karena karena digabungkan, wa bainal mar'ati wa ammatiha, antara seorang perempuan dengan bibinya. Ini bibi perempuannya dari pihak siapa? Hah? Ayah atau ibu? Amma syarat. Dari pihak ayahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa bainaha wa baina khalatiha, antara perempuan ini dan antara bibinya, bibi dari pihak ibunya. Ini dua perempuan ya, bibi dari pihak ayah dan pihak ibu, tidak boleh dikumpulkan bersama kemenangannya dinikahi. Ya, dan ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah, dan tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya yang dari pihak ibunya. Jadi kalau dia sudah nikah dengan istrinya, tidak boleh menikahi bibinya. Jelas ya? Kalau dia menikahi bibinya, tidak boleh menikahi kemenakannya. Tidak boleh menikahi kemenakannya. Kecuali kalau bibinya diceraikan, kemudian dia nikahi siapa? Kemenakannya boleh atau tidak? Ya, boleh saja. Itu dari sisi ya, hukum bolehnya. Baik. Selesai ya. Ini bagian yang pertama. Dari golongan yang pertama dari perempuan yang tidak boleh dinikahi sementara. Golongan yang kedua dari perempuan yang tidak boleh dinikahi sementara. Wa muharramatun li ajli intihai adad. Perempuan yang diharamkan dinikahi ya, untuk menunggu selesainya bilangan. Atau dia tidak boleh dinikahi sama sudah selesai bilangannya. Ya, ini berkaitan dengan batasan. Ya. Karena itu kata penulis, bayah ruhu alal hurri ayatazawwaja khamisatan. Diharamkan terhadap seorang yang bebas, dia nikah istri yang kelima. Ya, sebab dia sudah punya berapa? Hah? Sudah punya 4 istri, sudah habis limitnya. Maksimalnya sudah berapa? Hah? 4. Ya. Maka tidak boleh dia nikah apa? Nikah yang kelima. Jelas ya? Namun nikah yang kelima. Kata beliau, maka ada alam arba. Data yang lebih dari 4. Ya. 5, 6, 7, itu tidak dibolehkan. Semuanya. Yang penting lebih 4. Jelas ya? Wal abdu la yalinu ala isnataini. Itu kalau dia seorang yang merdeka. Kalau dia budak, tidak boleh dia nikah lebih dari 2. Ya. Tidak boleh dia nikah lebih dari 2. Jelas ya? Karena budak itu, ya, beda apa namanya? Beda hukumnya. Nah, dengan orang yang bebas. Dan di 5 pembahasan fikih budak itu hukumnya seperdua dari orang yang bebas. Ada lima pembahasan tadi. Ya, salah satunya di pembahasan ini. Di pembahasan masalah apa? Ya, perempuan yang boleh dia nikahi. Akan datang nanti lagi di pembahasan iddah. Iddah seorang budak itu setengah dari iddah seorang perempuan yang apa? Bebas. Baik. Ada di pembahasan lain, di pembahasan hudud. Ya. Nah. Baik. Semuanya di lima pembahasan. Selesai sudah ya, bagian yang kedua dari yang diharamkan dinikahi untuk apa? Untuk sementara. Kemudian yang ketiga kata beliau tadi, al-muharramatul aridin. Ya, perempuan-perempuan yang diharamkan dinikahi karena sebuah arid. Ya, sebuah penghalang. Ada penghalang menyebabkan dia dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Dan penulis di sini menjelaskan wa kunna asyara. Dan ini ada 10 perempuan. Yang pertama al-mutazawwijah. Perempuan yang sudah apa? Menikah. Ya. Kalau dia sudah menikah, tidak boleh menikahi istri orang. Dan ini saya kira dimaklumi ya. Ya, dimaklumi atau tidak ini? Dimaklumi. Baik. Kemudian yang kedua, kata penulis rahimahullah, wal-mu'taddatu. Ya. Yang kedua, al-mu'taddat. Perempuan yang di masa iddahnya. Perempuan yang di masa iddahnya. Jadi perempuan kalau dia di masa iddah itu belum boleh dinikahi. Kalau dia masih di masa iddahnya. Dan ini berdasarkan firman Allah, "Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah." Dan jangan kalian melakukan akad nikah sampai kitab itu sampai kebatasannya. Jelas ya? Nah, jadi iddahnya perempuan di talak pertama. Iddah perempuan yang talak satu, dia haid tiga kali haid. Jelas ya? Di masa dia menunggu tiga kali haid ini, tidak boleh dinikahi. Sebab dia di masa apa? Di masa iddah. Di masa iddah. Dan akan datang nanti ketentuan iddah-iddah perempuan. Akan datang kaidah disebut oleh penulis. Yang jelas di masa iddah tidak boleh dia apa? Tidak boleh dinikahi. Baik. Kemudian yang ke yang ketiga, wal mustabra'ah. Perempuan yang dalam masa istibra'. Ya, perempuan yang di masa istibra'. Istibra' itu adalah masa satu kali haid untuk mengetahui rahim perempuan itu kosong atau tidak. Jelas ya? Kalau dia haid sudah satu kali, maka dia sudah dikatakan istibra', sudah boleh dinikahi. Nah, ini budak yang dibeli, ya, dia tidak boleh langsung digauli oleh tuannya. Nanti setelah istibrak baru boleh, ya, hal tersebut. Demikian pula perempuan yang berzina, dia tidak boleh langsung menikah kecuali setelah istibrak. Ini kalau tidak nampak bahwa perempuan itu hamil. Jadi perempuan yang berzina dan belum nampak hamil, tidak boleh dinikahi kecuali setelah apa? Istibrak. Ya, hey. Satu kali saja. Baik, yang ketiga dari perempuan yang tidak boleh dinikahi karena sebuah alasan adalah az-zaniyatu hatta tatub. Perempuan yang berzina sampai dia tobat. Nah, perempuan yang berzina itu tidak boleh dinikahi. Ya. Dengan syarat, kecuali dengan syarat dia telah bertobat. Ya. Dan ada syarat yang lain juga disyaratkan, dia lepas dari iddah. Lepas dari iddah disyaratkan. Karena iddah sudah disebut tadi dan sudah selesai. Maksudnya perempuan yang berzina lepas iddah itu iddahnya pada dua hal. Dilihat, perempuan setelah berzina ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tampak dia hamil. Kemungkinan yang kedua dia belum tampak hamil. Jelas ya? Kalau dia tampak hamil, maka iddahnya sampai apa? Dia melahirkan. Setelah melahirkan baru boleh dinikahkan. Baru boleh dinikahkan. Ini kalau dia hamil. Kalau dia belum hamil, belum tampak hamilnya, maka ditunggu istibra. Apa itu tadi istibra? Dia haid satu kali haid. Jadi syaratnya dua syarat. Pertama dia sudah bertobat. Syarat yang kedua sudah lepas iddah. Itu tadi rinciannya. Nah, dan ini pendapat yang dipegang oleh apa namanya muhaddiqin dari para ulama, dan kebanyakan ulama kita di masa ini memberi fatwa dengan apa yang saya terangkan tadi, bahwa perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali dengan dua syarat. Itu fatwa Syekh bin Baz, Najla Daimah, Syekh Ibn Utsaimin, ya, Syekh Mubin, ya, Syekh Shalal Fauzan, dan selainnya dari para ulama. Baik. Kemudian yang kelima, ini pembahasan perempuan yang berjalan sampai bertobat. Sekarang ini banyak terjadi kasus ya, ya, sebab peristiwa-peristiwa kecelakaan semakin banyak di akhir zaman ini. Ya. Baik. Yang kelima kata beliau, wal mutallaqatu salatan hatta tankiha zawjan ghairahu. Dan perempuan yang ditalak tiga sampai dia menikah dengan suami yang lain. Jadi kalau perempuan sudah ditalak tiga oleh suaminya, maka suami tersebut tidak bisa rujuk lagi kepada istrinya, bekas istrinya. Kecuali kalau bekas istrinya ini sudah menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang syar, dan terjadi hubungan suami istri, kemudian diceraikan oleh suaminya yang kedua, maka suami yang pertama boleh apa? Boleh rujuk kepadanya, boleh nikah. Maka ini dia di sini dimasukkan tidak boleh nikahi karena apa? Karena sebuah alasan. Ya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keenam, wal muhrimah, perempuan yang sedang melakukan ihram. Kalau dia sedang ihram melakukan manasik haji atau umrah, tidak boleh nikahi. Ini sudah berlalu bersama kita ya. Hadits Uthman bin Affan, la yankihul muhrim wa la yunkah wa la yakhthub. Tidaklah seorang muhrim itu menikah, tidak pula dinikahkan, dan tidak pula dia apa? Melamar. Nah, kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, wal muslimatu dikafirin. Dan tidak boleh seorang perempuan muslimah dinikahkan dengan perempuan apa? Perempuan kafir. Seorang perempuan muslimah tidak boleh dinikahkan dengan apa? Laki-laki kafir. Ya, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tunkihu al-musyrikin hatta yu'minu." Jangan kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan kaum musyrikin sampai mereka beriman. Jelas ya? Jadi tidak boleh perempuan mukminah dinikahkan dengan laki-laki kafir. Apakah dia kafir ahlul kitab atau selain ahlul kitab? Dua-duanya tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian yang ke yang kedelapan, ya, wajibul kitabiyah li muslimin. Maksudnya wajibul kitabiyah di sini adalah kafir wajibul kitabiyah. Al-kafirah, perempuan kafir yang bukan ahli kitab untuk seorang muslim. Ya, sebab seorang muslim boleh menikahi perempuan kafir itu kalau perempuan kafirnya apa? Ahlul kitab. Kalau dia kaum musyrika dan kaum musyrikin itu tidak boleh dinikahi. Itu ayat Al-Quran, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian ya, menikahi. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi para perempuan musyrika hingga ia beriman. Hingga ia beriman. Baik. Dan ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang hal ini. Kemudian yang ke sembilan. Wal amatu alal hurril qadir ala nikahin hurrah. Demikian pula seorang budak perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh seorang yang bebas. Di mana orang yang bebas ini dia mampu menikahi perempuan yang bebas pula. Dia mampu menikahi perempuan yang bebas pula. Jadi asalnya laki-laki bebas, dia nikah dengan perempuan yang bebas. Ya, itu asal. Karena itu disebutkan oleh penulis ini yang punya kemampuan. Tapi kalau ya dia nikah dengan perempuan bebas, tidak ada kemampuannya karena maharnya terlalu mahal. Ya, kemudian biayanya juga terlalu banyak. Ya, dia hanya punya kemampuan nikah dengan budak. Ya, dan itu dimudahkan baginya dan dia harus menjaga kehormatannya. Maka itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam Al Quran. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَ الْأَيَّامِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ya. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَيْمَانُكُمْ. Ya, siapa di antara kalian yang tidak bisa secara langsung menikahi perempuan muhsanah, maka tidak apa-apa dari apa? Budak yang dia miliki. Ya, kemudian disebutkan di akhir ayat sebabnya apa? Dari kaliman khasyial anata minkum. Itu bagi siapa yang mengkhawatirkan anak bagi dia. Jadi ada kekhawatiran pada dirinya. Ya, jadi kalau dia hanya kemampuannya menikahi budak, ya, dan dia takut jatuh di dalam maksiat kalau dia tidak apa? Menikah. Maka itu darurat namanya, boleh dia nikah. Walaupun hukum asalnya tidak boleh dia menikahi apa? Hah? budak perempuan. Kenapa? Sebab kalau budak perempuan ini punya anak, anaknya juga menjadi apa? Menjadi budak. Ya. Anaknya juga menjadi budak. Jelas ya? Ya, kecuali ya, ini tentang masalah hukumnya, hukum budaknya. Ya. Ini di posisi yang seperti ini. Ya, kecuali kalau dia khawatirkan anak, bagi dia khawatirkan dia jatuh dalam zina, atau dia harus segera menikah, ini lain lagi masalahnya. Baik, selesai sudah. Yang kesembilan. Yang kesepuluh, wal-khunsa hatta yatabayyana amruhu. Al-khunsa. Tahu al-khunsa? Biasanya kita kenal hanya dakar. Dakar itu laki-laki ya. Perempuan apa? Khunsa. Kalau khunsa, ini antara laki-laki dan perempuan. Ingat ya, bukan waria. Bukan bencong, bukan. Ya. Tapi ini orang, dia kelaminnya mungkin laki-laki dan mungkin apa? Perempuan. Ya. Maka yang seperti ini tidak boleh dinikahi sampai tampak dia laki-laki benaran atau perempuan benaran. Jelas ya? Ini perhatikan ya, detailnya ilmu fikih. Sampai yang seperti ini juga, ya dibahas. Padahal ini kejadian jarang apa? Jarang terjadi. Nah, selesai ya, 10. Ya, dari yang diharamkan dinikahi karena suatu sebab. Suatu alasan yang apa namanya terdapat pada keadaan tertentu, yang mungkin alasan itu akan hilang. Baik, selesai sudah. Siapa yang diharamkan untuk dinikahi? Sekarang penulis berpindah kepada kaidah yang ke-60. Ya. Tetapi rahimahullah sittun, kaidah yang ke-60. Ini perhatikan ya, malam ini yang terlalu banyak pertanyaan. Kita mau selesaikan sampai kaidah ke-62. Kalau selesainya jam 9 tidak berhenti. Baik. Kaidah yang ke-60. Kata beliau rahimahullah, al-uyub al-muthbita li khiyari fi nikahi thalathatu aqsam. Ya, ini tentang aib-aib di dalam nikah. Ya. Kalau seorang sudah menikah, dua orang sudah menikah, ternyata setelah terjadi pernikahan tanpa ada aib, ada cacat pada laki-laki maupun perempuan, ya, maka cacat yang dibenarkan oleh syariat itu memberikan hak pilih bagi laki-laki maupun perempuan untuk berpisah. Karena ada apa? Ada cacatnya. Jelas ya? Nah, inilah yang diterangkan di sini oleh penulis. Ya, al-uyub al-muthbita, aib-aib yang mewafakkan lil khiyar, dia boleh memilih untuk berpisah. Fi nikah, ya setelah dia menikah, salah satu aksan, dan ini ada tiga bagian, ada tiga bentuk aib. Yang pertama, al-awwal minha, yang pertama dari tiga aib ini, ma yakhtassu birrijal, wa huwa syai'an. Yang pertama adalah, ada aib yang khusus bagi siapa? Khusus pada laki-laki aib ini. Ini aib, aibnya khusus siapa? Laki-laki. Nah, dan ini pada dua. Yang pertama, al-jab. Ini yang pertama. Al-jab ini adalah orang yang terpotong kemaluannya. Ya. Jelas ya? Dan ini haknya perempuan. Kalau setelah nikah ternyata tidak ada. Baik. Maka dia berhak memilih. Ya. Dia berhak memilih. Itu pilihan kepada dia. Dia ingin berpisah atau dia tetap bersama suaminya. Ya. Sebab ini dari kemaslahatan perempuan. Ya, dia berpisah ini dari kemaslahatannya. Baik, yang kedua adalah penyakit yang kedua, wal-inna. Ya. Wal-inna. Oh, ini pembahasan yang paling susah. Di, ya, banyak kalimat-kalimat. Ya, saya minta dimaklumi saya ya. Kalau saya. Masih masyarakat. Baik, al-inna itu artinya tidak bisa berdiri. Baik. Ini dua jenis aib ya, khusus bagi laki-laki. Khusus bagi laki-laki. Ya, khusus untuk Inna itu yang kedua ini, al-inna ini khusus untuk al-inna. Ini diberikan waktu 1 tahun. Ya, untuk suami diberi waktu berapa? 1 tahun. Nah, kalau dia ternyata sembuh selama 1 tahun ini melakukan hubungan, ya maka ya tidak ada hak bagi istri untuk apa? Untuk minta berpisah. Kalau tidak, maka dia boleh dipasus, minta dipasus nikahnya. Nah, baik. Ini yang pertama. Ya. Ini yang pertama, cacat khusus bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, ada cacat khusus bagi perempuan. Ya. Cacat khusus bagi perempuan ini ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Yang pertama adalah ar-ratab. Ya. Sebut sini ratab. Dan ratab ini adalah apa namanya? Dia bergabung tidak ada lubangnya. Iya. Dan ini tentunya ya, cacat dan kemaslahatan si suami kalau dia ingin apa namanya? Berpisah untuk mencari yang lainnya. Baik. Kemudian yang kedua adalah wal-qaran. Bisa dibaca al-qaran, bisa dibaca al-qarnu. Nah, di mana pada lubang masuknya di situ ada hal yang menghalangi, apakah berbentuk tulang atau dia berbentuk taring atau berbentuk tanduk. Kemudian yang ketiga, kata beliau wal-afal. Ya, al-afal ini ada daging tumbuh. Ya. Ada daging tumbuh di situ. Ya, ini juga bentuk cacat. Daging tumbuh yang tidak seperti biasanya. Kemudian yang keempat, wal-fatah. Ya, wal-fatah ini terlalu lebar ya. Ya, baik. Selesai sudah cacat khusus bagi perempuan. Ya, saya sekarang berpindah ke cacat yang ketiga. Ini pembahasan secepatnya saya bisa selesai. Baik, yang ketiga, kata beliau wasalih, mayushtariku fihi ar-rijal wal nisa. Ya, apa yang bersyirikat di dalamnya laki-laki dan apa? Perempuan. Dia cacat, terjadi pada laki-laki, terjadi juga pada perempuan. Dan ini ada 3. Al-jitham, yang pertama, jitham, kusta. Yang kedua, al-baras, penyakit sopat. Dan yang ketiga, al-junun, apa? Tidak waras. Ini 3 penyakit. Dan penulis di sini membatasi hanya 3 ya. Sebenarnya ada yang lainnya. Ya, cuman mungkin beliau menilai pada hal yang kebanyakan orang seperti itu. Sebenarnya ada hal-hal yang lain, tapi insyaallah sana apa yang disebut oleh penulis di sini sudah bisa mewakili. Baik, ini secara global ya 3 cacat. Kalau 3 cacat ini ada, seorang ya punya hak untuk apa? Minta dipasak nikahnya. Selesai sudah kaidah yang ke-60. Sekarang kaidah yang ke-61. Ya. Kata beliau rahimahullah, al-hadiyatu wasittun. Kaidah ke-61. Ini tentang masalah ilah. Tentang pembahasan ilah. Kaidah yang ke-61 ini. Ya. Ilah itu apa? Ilah itu arti secara bahasa adalah dia bersumpah. Ya, dia bersumpah. Nah. Ini itu dalam hadis. Ada seorang yang bersumpah demi Allah, kamu tidak diampuni oleh Allah. Dia berkata begitu. Maka Allah berfirman, "Man dalladhi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan, faqad ghafartu lahu wa ahbabtu amalan." Siapakah yang yata'alla, yang berilah terhadap, maksudnya siapakah yang bersumpah dengan nama-Ku bahwa saya tidak mengampuni si fulan. Sungguh saya telah mengampuni si fulan dan saya telah menggugurkan amalannya. Nah, jadi sini penggunaan kata ilah bermakna apa? Sumpah. Dan maksud ilah di sini adalah seorang suami bersumpah, ya, bahwa dia tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Jelas ya? Itu hubungannya dengan masalah ilah secara bahasa. Jadi di definisi istilahnya suami dia bersumpah. Dia bersumpah dengan apa? Kalau namanya sumpah, berarti sumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Dia bersumpah tidak akan melakukan hubungan atau tidak akan berjima dengan istrinya. Iya. Jelasnya? Pada kuburnya selama-lamanya dia bersumpah, atau dia bersumpah lebih dari 4 bulan. Lebih dari apa? 4 bulan. Ya. Kalau dia lebih dari 4 bulan, maka ini disebut ilah. Ini definisi ilah ya. Tersimpul dari definisi ini syarat-syarat yang disebutkan oleh penulis di sini. Ya. Penulis di sini menyebutkan syarat yang menggambarkan definisi. Kata beliau, syurutul ilah arba'ah. Syarat-syarat ilah ada berapa? Ada 4. Yang pertama, al-halifu ala tarkil wafa' fil qubul. Dia bersumpah untuk meninggalkan jima dari arah depan. Ya. Dari arah belakang diharamkan. Tapi kalau misalnya terjadi, ya, tidak batal sumpahnya. Jelas ya? Tidak batal sumpahnya. Ya, dan apa dia tidak apa? Kalau misalnya dia bersumpah, saya tidak akan mendekati kamu dari belakang. Ya, selama-lamanya itu bukan ilah namanya. Sebab memang apa? Dari belakang diharamkan. Jelas ya? Jadi dia bersumpah meninggalkan ya jima dari kubur. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, as-sani ya, ayyahlifa billahi aw sifatin min sifati. Dia bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan sebuah sifat dari sifat-sifatnya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ya, ayyahlifa ala akthar min arba'ati ashhur. Dia bersumpah lebih dari 4 bulan. Ya, meninggalkan lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, atau selama-lamanya. Ya, itu disebut ilah. Jelas ya? Adapun kalau kurang dari 4 bulan, ya, kurang dari 4 bulan, itu bukan ilah. Bukan ilah. Ya. Itu bukan ilah. Baik. Jelas sampai sini? Nah, seperti Nabi SAW, beliau bersumpah tidak mendekati istri-istrinya selama berapa itu hari? Selama satu bulan. Jelas ya? Baik, dan itu tidak dianggap ilah. Karena ini ukurannya hanya satu bulan. Kemudian yang keempat, wa yakuna min zawjin yumkinuhul jima. Ya. Wa talzamuhul kafara bil hana. Atau bil hina. Dan ini datangnya dari apa suami yang mungkin dia melakukan jima itu. Ya. Mungkin dia melakukan jima tersebut. Jadi kalau suaminya tidak memungkinkan jima, dia bersumpah selama-lamanya dia tidak akan mendekati istrinya. Ini ilah atau bukan? Bukan ilah, sebab memang asalnya dia tidak mampu. Ya. Jelasnya? Ya. Jadi sifatnya dia pasti kena kafar kalau dia melanggarnya. Bilhins itu artinya melanggar. Dia pasti kena kafar. Kemudian yang ke sebenarnya ada syarat yang kelima ya. Jadi kalau suami disyaratkan mungkin dijima, maka disyaratkan pula syarat yang kelima. Hendaknya si istri dari apa namanya yang memungkinkan suami melakukan hubungan dengannya. Kalau tidak memungkinkan, maka itu tidak terpenuhi padanya syarat ilah. Dan untuk ilah ini, ya, pendalilannya adalah ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah. 226 dan setelahnya 227. Lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa'infa'u fa'inna allaha ghafurur rahim. Wa'in aljamu talaqa fa'inna allaha sami'un alim. Bagi mereka yang melakukan ilah kepada istri-istrinya, dia menunggu 4 bulan. Ya, jadi ilah paling lama berapa? Paling kurangnya berapa? 4 bulan. Ya. Baik, dari kata 4 bulan ini banyak ada beberapa apa? Kandungan fikih di dalamnya ya. Di antaranya apa yang disebutkan di dalamnya? Fa infa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. Jadi kalau sudah setelah 4 bulan dia tidak mendekati istrinya, kalau dia kembali rujuk, maka Allah mengampuni. Allah ghafurur rahim, dimaafkan. Jelas ya? Jadi cara rujuknya apa? Dengan dia melakukan hubungan dengan istrinya. Kalau sudah melakukan hubungan, berarti ilahnya sudah apa? Sudah biar, sudah selesai. Ya, wa in azamut talaqa fa inna Allaha samiun alim. Ya, kalau tidak, kalau dia berazam untuk mentalak, ya, berazam untuk mentalak, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini hukum berikutnya. Ya, kalau sudah 4 bulan dia ilah, 4 bulan dia mendekati istrinya, dan lebih 4 bulan, maka istri punya hak minta pengadilan supaya dipisahkan. Jelas ya? Minta pengadilan supaya dipisahkan. Ini dari hak istri. Kalau suami tidak mau mentalak, itu yang sudah kita bahas kemarin ya. Kemarin atau hari ini, pembahasan masalah apa? Penjara. Ya. Pemerintah boleh memenjarakannya sampai dia memilih. Dia kembali kepada istrinya melakukan hubungan atau dia mentalaknya. Atau dia mentalaknya. Baik. Iya. Dan ukuran 4 bulan ini diambil pendalilan oleh sebagian para ulama bahwa seorang suami dia wajib menggauli istrinya, ya, kewajibannya menggauli istrinya paling tidak sekali dalam 4 bulan. Sekali dalam apa? 4 bulan. Dan dari hukum ini juga diambil pendalilan oleh para ulama bahwa suami kalau dia safar meninggalkan istri itu tidak boleh berapa? Lebih 4 bulan. Kecuali dengan ridha siapa? Ridha istrinya. Kalau istrinya mengizinkan dia ridha tidak ada masalah. Tapi kapan istri menuntut kembali, maka itu adalah hak apa? Hak istri. Kalau suami kembali, ya alhamdulillah. Kalau tidak kembali, artinya istri boleh ke pengadilan minta cerai. Begitu maksudnya. Ya. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang ilah. Kita pindah kepada kaidah yang ke-62. Ya, kata penulis rahimahullah ta'ala, Asaliyatu wassittun, kaidah yang ke-62, Al-Mu'taddat sittatu aqsam. Ini tentang iddah-iddah para perempuan, tentang masalah iddah. Nah, ini kaidah bagus, diterangkan di sini oleh penulis tentang masalah iddah. Ya. Dari hal yang berkaitan dengan talak. Ya, setelah terjadinya talak, itu ada namanya masa iddah. Dan iddah itu adalah masa penungguan yang telah ditentukan. Lama penungguannya. Itu iddah namanya. Maksudnya lama penungguan, batasan penungguan yang berkaitan dengan banyak hukum. Pada sebagian iddah suami bisa rujuk di situ. Pada sebagian iddah, apa maknanya di masa iddah tersebut tidak boleh dia melakukan akad nikah. Ya, dan seterusnya. Jelas ya? Ini yang disebut dengan iddah secara syariat. Jadi masa iddah ini adalah hal yang diterangkan di dalam Al-Quran, diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW, dan secara umum disepakati oleh para ulama tentang keberadaan masa iddah ini. Dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'." Dan para perempuan yang ditalak, mereka menunggu untuk diri-diri mereka selama 3 quru'. Quru' di sini ada 2. Penafsiran di kalangan as-salaf, ada yang menafsirkan quru' artinya bermakna athhar, 3 kali suci. Dan ada quru' bermakna 3 kali haid. Ya. 3 kali haid. Rupun yang dikuatkan oleh sejumlah ulama kita bahwa dia lebih dekat kalau dikatakan bermakna 3 kali haid. Nah, Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i dalam Adwa'ul Bayan, beliau punya pembahasan yang apa namanya sangat kuat sekali, yang beliau simpulkan bahwa quru' di sini walaupun dari sisi bahasa dia mungkin bermakna 3 kali suci dan mungkin bermakna 3 kali haid, tapi dari sisi syariat dan dalil-dalil yang beliau terangkan bahwa dia lebih kuat dikatakan bermakna 3 kali haid. Ya. Baik. Ini 3 quru'. Ini penyebutan masa iddah ya. Dan juga ayat di surat Talaq, wallahi ya'isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidn wa ulatul ahmali ajalahunna ay yada'na hamlahunna. Sini disebut beberapa jenis iddah. Ada perempuan yang sudah tidak bisa haid lagi, maka iddahnya 3 bulan. Ada perempuan yang belum haid, padahal dia masih kecil, belum balik, dan semisal dengannya, tandatan uraiannya, iddahnya juga 3 bulan. Dan perempuan yang hamil, iddahnya sampai dia melahirkan. Ya. Dan juga di surah Al-Baqarah diterangkan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia tidak hamil. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Disebutkan iddahnya 4 bulan 10 malam. 4 bulan 10 malam. Jelas ya? Ini dari ayat, dari hadis. Hadis Aisyah tentang Barirah, Barirah memilih berkisah dengan suaminya. Katakan oleh Aisyah, umirat Barirah an ta'tadda bi thalathi hayd. Dan Barirah diperintah untuk haid 3 kali haid. Baik. Ini dari dalil secara umum tentang masalah apa? Tentang masalah masa iddah. Baik, sekarang kita lihat. Ya. Iddah itu yang dikatakan perempuan mu'tadah menjalani masa iddah. Ya, bagaimana rinciannya? Sini penulis memberikan rincian yang sangat indah sekali. Kata beliau, al-mu'tadatu sittatu ahsan. Perempuan-perempuan yang menjalani iddah mu'tadah ada 6 golongan. Terbagi 6. Al-ula, perempuan yang menjalani iddah yang pertama, al-hamil. Perempuan yang hamil. Yang pertama ya, perempuan yang apa? Perempuan yang hamil. Kalau dia hamil, maka iddahnya biwada'il hamil. Iddahnya dengan melahirkan. Iya. Jelas ya? Jadi perempuan yang hamil, kalau ditinggal, dia ditalak oleh suaminya pada saat suami masih hidup, atau dia ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya sama. Semuanya adalah apa? Semuanya adalah sampai melahirkan. Berdasarkan keumuman firman Allah, wa ulatil ahmari ajalahunna yada'na hamlahunna. Dan para perempuan yang hamil, iddahnya adalah hingga mereka meletakkan kandungannya, yaitu sampai melahirkan. Dan khusus untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, memang ada silang pendapat ya di kalangan ulama dahulu. Ya. Ada yang berpendapat bahwa ya, iddahnya adalah dilihat yang paling dekat dari 2 mas. Ya. Yang dekat, yang lebih dekat dari diambil yang paling jauh dari 2 mas. Misalnya seorang ditinggal mati oleh suaminya, saat dia hamil 4 bulan. Dan maka menurut pendapat ini, iddahnya adalah 5 bulan. Sebab ini masa yang paling panjang. Jelas ya? Masa yang paling panjang. Kalau diambil iddah 4 bulan 10 hari, pendek. Jadi diambil masa berapa? Masa 5 bulan. Yang paling panjang. Kalau misalnya dia ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan kandungannya sudah 8 bulan, maka dia ikut iddah apa? Iddah 4 bulan 10 malam. Ini pendapat dahulu ya, di apa namanya, pendapat Ibn Abbas dan selainnya dahulu. Ya. Cuman yang lebih kuat adalah keumuman ayat. Nah, ini telah diterangkan dalam sebagian hadis tentang ia diamalkan bahwa perempuan yang meninggal, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia haid, dalam keadaan dia hamil, iddahnya sama dengan perempuan hamil yang lain, yaitu sampai dia apa? Sampai dia melahirkan. Nah, itu di sini penulis memberi keterangan mutlak, perempuan yang hamil tidak ada rincian apakah hamil dalam keadaan dia ditalak oleh suaminya, suaminya masih hidup, atau hamil dalam keadaan ditalak oleh suaminya, apa hamil dalam keadaan ditinggal mati oleh apa? Suaminya. Semuanya iddahnya adalah apa? Ketika melahirkan. Ini mu'taddah yang pertama. Yang kedua, al-mutawaffa anha zawjuha idza lam takun hamilan. Yang kedua adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya apabila perempuan ini tidak hamil. Suaminya meninggal dalam keadaan dia tidak hamil. Maka ini iddahnya kata penulis bi arba'ati ashhurin wa ashra, bi arba'ati ashhurin wa ashrin, ya, wa ashr wa ashrin, dengan iddah 4 bulan 10 malam. Dan biasa ada orang yang terjemah 10 hari ya. Itu penerjemahan dari sisi bahasa kurang detail, sebab kalau tidak ada ta'mar butonya maka idofahnya kepada malam. Kalau ada ta'mar butonya idofahnya kepada hari. Jadi kalau 10 hari itu asyratu ayyamin, itu 10 hari. Kalau 10 malam asyru apa? Layalin, tidak ada ta'mar buton. Ini ada ta'mar butonya atau tidak? Jadi maksud 10 malam. Tapi dalam penggunaan bahasa Arab, malam itu digunakan untuk malam bersama harinya, dan hari juga digunakan untuk hari bersama apa? Malamnya. Ya, kadang maknanya sama saja akhirnya. Nanti kita kan ingin mendetailkan lafaz. Mendetailkan lafaz dari sisi bahasa. Baik. Ini yang kedua ya. Jadi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak dalam keadaan hamil, iddahnya 4 bulan 10 malam. Itu dalilnya tadi ayat di surah Al-Baqarah. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ, dan kalian yang meninggal, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, dan mereka meninggalkan istri-istri, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَشْرَى, maka dia menjalani iddah 4 bulan 10 apa? 10 malam. Kemudian yang ketiga kata beliau, المفارقه في الحياه وهي من ذوات القروء تعتد بثلاثه قروء ان كانت قرة وقران ان كانت امتا. Kata beliau yang ketiga adalah perempuan yang ditalak, yang berpisah di masa suaminya hidup, dan perempuan ini adalah perempuan yang sudah bisa haid, sudah bisa haid, dia sudah haid. Perempuan yang sudah haid. Jelas ya? Sebab akan datang nanti perempuan yang sudah terputus haidnya dan perempuan yang masih kecil belum haid. Jelas ya? Ada iddahnya, lain lagi itu. Ini khusus untuk perempuan yang ditalak dan dia dalam keadaan apa? Dan dia bisa haid. Ya. Ini iddahnya, kata penulis dilihat. Kalau dia perempuan bebas, iddahnya 30. Tiga kuro tadi kita katakan ada berapa penafsiran kuro itu? Hah? Ada dua penafsiran. Kuro bisa bermakna apa? Suci, dan bisa bermakna haid. Dan yang lebih kuat, dia bermakna haid. Baik. Jadi tiga kali haid ya. Ini kalau perempuan bebas. Tapi kalau perempuan itu adalah budak, ya, yang disebut oleh penulis wa qur'ani in kanat amatan. Kalau dia budak dua kali saja. Kalau dia budak dua kali saja. Ini pembahasan yang kedua yang saya katakan tadi, bahwa budak itu seperdua dari apa? Seperdua dari orang yang bebas. Nah, ini terangkannya dalam apa namanya sebagian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apa perempuan budak perempuan itu dia seperdua dari apa? Perempuan bebas. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat. Ya. Yang keempat. Oh, dalil yang ketiga tadi sudah kita baca ya ayatnya. Wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Para perempuan yang ditalak, yang mereka menahan dirinya selama 3 qurun. Ya, selama 3 kuro. Itulah mana tadi 3 kuro, yaitu 3 kali haid. Baik. Ini kalau 3 kali haid, kalau perempuan apa tadi kita katakan? Perempuan bebas. Kalau perempuan budak, berapa kali haid? 2 kali. Dan itu disebut dalam sebagian riwayat ya. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Umar Mauquf. Disebutkan bahwa qur'ul amah haidatan. Kuruknya seorang budak dua kali haid. Ya, dan ini pendapat Umar Ibn Umar Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada yang menyelisihinya dari sahabat. Ya, tidak ada yang menyelisihinya dari sahabat. Ini disebut ijma' sukuti, dan akan datang di pembahasan usul fikih, dia adalah hujjah, bisa dipakai berhujjah. Baik. Yang keempat, adalah Al-Aisyah wallati lam tahid iddatu taib. Ini yang keempat ya, dua perempuan di sini. Yang keempat ini adalah perempuan yang Aisyah. Aisyah itu artinya sudah apa? Sudah tua, tidak keluar haidnya lagi. Ya, kata Aisyah asal artinya putus asa. Dia putus asa, tidak haid lagi. Kenapa? Karena sudah lewat umur. Ya. Dan dimaklumi bahwa perempuan itu di jangka umur tertentu dia tidak haid lagi. Jadi yang pertamanya perempuan yang sudah tidak bisa haid lagi, terputus sudah haidnya. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang belum haid. Dua jenis perempuan ini atau dua golongan perempuan ini yang sudah lewat masa haidnya, tidak bisa haid lagi, dan perempuan yang belum haid, anak kecil misalnya yang belum haid, maka iddah mereka bukan dihitung dengan bulan, bukan dihitung dengan haid, tapi dihitung dengan apa? Dengan bulan. Nah itu kata penulis, iddatuha thalathatu ashhurin. Iddahnya berapa? Iddahnya 3 bulan. In kanat hurra, kalau dia perempuan bebas. Ya, wa syahrani in kanat amatan. Dan 2 bulan kalau dia apa? Dia budak. Ya, sebagian ulama dia mengatakan bukan 2 bulan, tapi 1,5 bulan. Ya, karena ya, budak 1/2 dari apa? 1/2 dari dari orang yang bebas, dari perempuan yang bebas. Ya. Namun kalau dilihat di asarnya Umar tadi, dia 20, berarti bukan 1/2 sebenarnya, tapi 1/2? 2/3. Kalau disebut 2 bulan juga tidak ada masalah. Baik, ini yang keempat. Yang keempat ini dari ayat di surat Talak itu. Wallai ya'isna minal mahidi min nisa'ikum. Para perempuan yang sudah putus asa lagi untuk haid, maksudnya haidnya sudah terputus. Idza rabtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Kalau kalian ragu tentang masalah iddahnya, maka hitungan iddahnya 3 bulan. Hitung 3 bulan. Sudah berlalu 3 bulan, lepas masa iddah. Demikian pula dalam kelanjutan ayat wallai lam yahidun. Demikian pula perempuan yang belum haid. Jadi dua hukum ini, 3 bulan untuk perempuan yang sudah terputus haidnya dan perempuan yang belum haid. Kemudian yang kelima kata penulis, man irtafa'a wal khamisatu, yang kelima, man irtafa'a haiduha la tadri ma rafa'ahu. Sekarang ada perempuan ya, terangkat haidnya, terputus bukan karena dia tua ya, bukan karena dia tua, tiba-tiba saja terangkat haidnya. Maka perempuan yang seperti ini ada dua keadaan. Ada yang pertama, dia tidak tahu apa yang menyebabkan haidnya itu apa? Haidnya terputus. Dia tidak tahu sebabnya apa. Ya. Tiba-tiba saja tidak haid. Ya. Tiba-tiba saja dia tidak haid. Nah, baik. Perempuan yang seperti ini berapa? Ini ya, kata penulis, ta'addatu bisanatin. Dia mengambil iddahnya 1 tahun. Ya, diambil iddah berapa? 1 tahun. Ya. Jelas ya? Kenapa 1 tahun? Ya, pertama, untuk iddah perempuan melahirkan. Perempuan melahirkan, paling banyaknya, kebanyakan perempuan berapa bulan? 9 bulan. Ya. Kemudian ditambah lagi 3 bulan. Untuk iddah perempuan yang sudah apa? Terputus haidnya. Jadi semuanya berapa? 1 tahun. Ya. Dan ini, kata Imam Syafi'i, ini adalah ketentuan qada dari Umar bin Khattab. Antara kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Tidak ada yang mengingkari mereka. Sepanjang pengetahuan kami, kata Imam Syafi'i. Ya, maka ini menjadi ukuran ya. Menjadi ukuran. Ini yang dipegang. Jadi kata beliau, in kanat qurra. Kalau ini dia budak. Apa? Dia seorang yang bebas. Wa ahada asyara syahran in kanat amatan. Dan 11 bulan kalau dia budak. Jadi penulis di sini mengambil beda sebulan saja. Ya. Karena kuru, kalau bebas, 3 kuru. Kalau budak, 2 kuru. Beda 1. Ya. Kalau dia belum haid, 3 bulan. Kalau dia bebas, kalau budak, 2 bulan. Beda 1. Sekarang 1 tahun berarti berapa? ya 11 bulan. Ya. Ini pendapat yang disebut oleh penulis ya. Tapi telah kita dengarkan tadi bahwa sebagian ya, para ulama ada yang mengambil menyebut setengah. Ya. Menyebut setengah. Tapi menyebut setengah saja. Tapi kalau melihat dari apa namanya? Apa sebab ya. Satu tahun ini difatwakan oleh para sahabat karena diambil iddahnya orang hamil dan 3 bulan untuk perempuan yang tidak haid, maka apa yang disebut oleh penulis ini punya sisi kekuatan ya. Bahwa yang diinginkan adalah 11 bulan bagi amah, bagi budak. Baik, ini kalau tidak diketahui sebabnya, kenapa haid itu berputus tidak diketahui sebabnya. Kalau misalnya diketahui sebabnya ya, bagaimana hukumnya? Ini diterangkan oleh penulis. Wain arafat ma rafa'ahu, kalau diketahui apa sebabnya yang mengangkat haid itu ya, misalnya dia ketahui sebabnya, oh ini karena dia sakit, atau sebabnya karena dia menyusui, atau sebabnya karena dia minum obat ya, efek dari minum obat ini ya, maka ada kelainan dari haidnya. Ini dia ketahui sebab namanya. Kalau dia ketahui sebabnya, hukumnya bagaimana? Kata beliau, lam tazal fi iddatin hatta yahud. Dia tetap dihitung dalam iddah sampai haid itu sampai haidnya kembali. Wa ta'taddu bihi, dan dia menghitungnya sebagai iddah. Ya sekarang dia ditalak. Perempuan ditalak. Setelah ditalak, haidnya terputus. Diketahui sebabnya karena kemarin dia minum obat, pengaruh dari obat. Ya, makanya seperti ini dia tunggu sampai haidnya keluar. Kalau 4 bulan haidnya keluar, maka itu dihitung iddah yang haid yang pertama. Dia tunggu lagi haid yang kedua. Jadi kalau haid yang kedua keluar 6 bulan lagi, ya dia tunggu lagi yang ketiga. Kalau yang ketiga keluar 6 bulan lagi, berarti dia sudah berapa? Sudah 1 tahun 4 bulan. Ya, menunggunya. Demikian ya. Ini karena diketahui sebabnya. Maka asalnya karena diketahui sebabnya, ya haidnya bisa diharapkan datang, maka hukum haid itu asal yang menjadi hukum, ukuran. Nah, boleh dikatakan oh udur tidak ada haid, tidak, karena diketahui haidnya ya, dan didahulukan di dalam banyak pembahasan fikih, sesuatu yang merupakan asalnya itu yang didahulukan, itu yang didahulukan. Baik, ini di banyak pembahasan ya, di banyak pembahasan. Misalnya ada perempuan dia haid dan dia menyusui, yang dihitung mana, haid atau menyusui? Dihitung haidnya. Jadi kalau dia telah melahirkan masuk bulan Ramadan, satu bulan penuh dia masa nifas di situ. Yang dihitung nifasnya atau dihitung menyusuinya? Asalnya nifas yang dihitung. Jelas ya? Dan ini membedakan dari sisi hukum. Asal membayar fidyah atau dia mengqadha. Jelas ya? Baik. Selesai sudah yang ke 5. Kemudian yang keenam. Perempuan yang keenam. Baik, yang kedua kata beliau, as-sadisa imra'atul mafqud. Ya. Istri seorang yang hilang. Ada orang yang hilang. Hilang atau dianggap hilang. Kalau hilang itu ada yang tidak diketahui limbahnya. Ya, kemana suami ini? Jelas ya? Ada yang hilang, sifatnya dia pergi meninggalkan istrinya, tidak, belum pernah kembali. Belum pernah kembali dan tidak diketahui kapan akan kembali. Jelas ya? Baik, ini yang keenam yang dibahas. Kata beliau, imra'atul mafqud in kanat li ghaibatin zahiruha as-salamah lam tazal hatta yatayaqqan mautuhu aw tamurru alayhi 90 sanatan min yawmi wulid. Beliau beri rincian. Kalau perginya atau hilangnya suaminya ini sesuatu yang zahirnya hal yang biasa, selamat, tidak ada masalah, maka dia tetap menunggu suaminya sampai dia yakin suaminya itu mati. Sampai dia yakin suaminya mati atau berlalu 90 tahun dari hari suaminya dilahirkan. Ya, sebab mereka mengukur bahwa kebanyakan orang ya, umurnya paling panjang berapa? 90 tahun. Ya. umurnya paling panjang. Kebanyakan ya, 90 tahun itu sudah masuk ke kadar yang dianggap meyakinkan. Nah, ini rincian yang pertama. Ya, kalau dia hilang, perginya biasa, wajar dia meninggalkan, selamat tinggal apa segala macam. Ini wajar. Tapi kalau yang kedua, ya, ingkana zahiru hal halak, zahirnya dia binasa. Ya, suaminya hilang, hilang mana? Hilang terbawa banjir. Ya. Hilang di ketika terjadi musibah. Makanya zahirnya apa? Zahirnya dia ikut. Ya. Kena musibah, kan begitu? Jadi zahir. Maka perempuan yang seperti ini apa kewajibannya? Kata beliau, tarabbasat arba' sinin, thumma i'taddat. Dia menunggu 4 tahun. Kalau 4 tahun dia menjalani iddah. Ya. Kenapa menunggu 4 tahun? Itu adalah keputusan yang ditetapkan oleh para sahabat. Ya. Umar bin Khattab memutuskan hal tersebut. Jelas ya? Memutuskan hal tersebut. Nah, ini kata Imam Ahmad, dia adalah sesuatu yang tidak ada ganjaran di hati yang menerimanya. Karena datang 5 orang sahabat memerintah untuk menunggu 4 tahun. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam yang benarnya. Jelas ya? Baik. Jadi dia menunggu 4 tahun. Setelah 4 tahun, nah baru dia menjalani iddah. Menjalani iddah. Iddah apa? Iddah perempuan yang apa? Hah? Iddahnya apa? Iddah perempuan yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya? Ya, ditinggal mati oleh suaminya. Jadi 4 tahun dulu, setelah itu dia duduk lagi berapa? 4 bulan 10 hari. Jelas ya? Baik. Ya, ini uraian penulis, dan penulis di sini merinci ya. Kalau akhirnya dia hilang itu karena binasa dan seterusnya. Ya. Dan sebagian para ulama mereka apa namanya? Kalau dia sudah dianggap hilang mafqud, ada yang kalau akhirnya dikhawatirkan dia sudah mati ke mereka, dan juga menghitungnya ke 4 tahun ini. 4 tahun. Jelas ya? Tapi secara umum kalau misalnya dia menunggu di keadaan yang pertama akhirnya pergi selamat, ya, dia menunggu sudah tidak tahu kemana rimbanya suami, sudah belasan tahun tidak pernah pulang, ya, tidak pernah pulang, dan si istri dia ingin menikah lagi, itu urusannya pengadilan. Sebab masalah mempasah nikah yang membatalkan akad nikah itu urusan pengadilan. Jelas ya? Itu urusan pengadilan. Baik. Ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah iddah dan kaidah yang ke-62. Dengan ini kita cukupkan pembahasan untuk malam ini. Insyaallah taala pada pertemuan besok kita akan memasuki pembahasan-pembahasan seputar hudud, kaidah-kaidah seputar hukum-hukum had. Baik, sudah waktu habis ya, enggak ada waktu tanya jawab malam ini. Sementara saya cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdih. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.